Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Jamaah sekalian yang kami hormati dan juga segenap pendengar radio Insani 102.2 FM Purbalingga, Purwokerto, Banjarnegara, Cilacap, Wonosobo dan sekitarnya. Para pemirsa Yufi TV yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Kita terakhir masuk ke adab salam nomor berapa? Nomor 10. Pada kesempatan kali ini kita hanya akan membahas satu adab saja. Akan tetapi adab yang satu ini pembahasannya cukup dalam dan tidak sedikit orang-orang yang keliru di dalam menerapkan adab ini sehingga menimbulkan banyak ekses negatif di masyarakat, bahkan di dalam dunia dakwah. Adab itu, yaitu adab yang ke-11, adalah seputar salam terhadap ahli maksiat dan ahli bid'ah. Adab nomor 11 seputar apa? Salam terhadap ahli bid'ah dan ahli maksiat. Masalah ini sudah dibahas lama oleh para ulama kita. Hanya saja tidak sedikit di antara sebagian saudara-saudara kita yang membahas masalah ini secara parsial, tidak secara menyeluruh. Karena pembahasannya tidak menyeluruh, akhirnya penerapannya pun tidak benar. Karena penerapannya tidak benar, menimbulkan ekses negatif di masyarakat. Sebelum kita berpanjang lebar menjelaskan tentang hukum salam terhadap ahli maksiat dan ahli bid'ah, perlu saya tekankan bahwa yang kita bahas di sini saat ini adalah ahli maksiat dan ahli bid'ah yang masih muslim. Yang masih apa? Muslim. Karena perlu kita ketahui bahwa maksiat dan bid'ah itu berlevel-level, bertingkat-tingkat. Ada yang sampai mengeluarkan pelakunya dari Islam, itu kalau misalnya bid'ah dan maksiatnya sudah sampai taraf kekufuran dan kesyirikan. Ada yang tidak. Yang akan kita bahas sekarang adalah ahli bid'ah dan ahli maksiat yang masih apa? Muslim. Kalau sudah kafir, ini sudah kita bahas pembahasannya bahwa tidak boleh kita mengucapkan salam kepada orang kafir. Kalau kita disalami maka cukup menjawab wa'alaikum. Ini sudah selesai pembahasannya. Sekarang kita membahas tentang bagaimana seandainya dia masih muslim. Apa mungkin ahli maksiat muslim? Mungkin atau tidak? Mungkin. Nun sewu ini. Lokalisasi. Lokalisasi. Isinya wanita tuna susila. Ada enggak yang KTP-nya Islam? Jangan semua lah. Banyak. Tapi mereka masih muslim? Masih. Nah sekarang kita menyikapi orang-orang yang seperti itu, boleh gak kita salam sama mereka? Orang yang bergelimang dalam maksiat atau bergelimang dalam bid'ah dan dia masih muslim, boleh gak kita mengucapkan salam sama mereka? Jawabannya, selama mereka masih muslim, maka hukum asalnya disyariatkan untuk mengucapkan salam dan menjawab salam dari mereka. selama mereka masih muslim. Hukum asalnya disyariatkan menjawab salam dan mengucapkan salam kepada mereka. Kenapa Ustaz? Karena mereka masih muslim. Dan kita sudah bahas hadis yang pertama, ya, yang kita bahas dalam kitab Al-Jami' dalam Bulughul Maram. Hadisnya bunyinya haqqul muslimi 'alal muslimi sittun. Hak muslim atas muslim yang lainnya ada berapa? Ada 6. Yang pertama, idza laqitahu fasallim 'alaihi. Kalau ketemu sama dia maka ucapkanlah salam. Selama dia masih muslim, dia berhak untuk kita salami. Dan kalau dia mengucapkan salam, wajib hukumnya kita untuk menjawab. Sudah, ini pondasinya. Ini pondasinya. Selama dia masih muslim, maka kita disyariatkan untuk menjawab salam dan mengucapkan salam kepada dia. Namun ada beberapa hadis Nabi SAW. Hadisnya sahih. Ada dalam Bukhari dan Muslim. Yang kalau tidak kita cermati dengan baik, tidak kita baca dengan keterangan para ulama, maka kita akan bingung. Salah satunya adalah kisah ketika Nabi SAW mendiamkan 3 orang sahabatnya. Orang yang pertama namanya Ka'ab ibnu Malik. Siapa namanya? Ka'ab ibnu Malik. Dan 2 orang temannya, bertiga. Kenapa Nabi SAW diamkan mereka bertiga? Karena mereka bertiga melanggar aturan agama. Apa itu? Mereka tidak berangkat jihad. Jadi Nabi SAW pada suatu peperangan, beliau mengajak kaum muslimin untuk berangkat. Ternyata ada beberapa yang tidak berangkat. Di antaranya 3 orang ini, 3 orang sahabat ini, Ka'ab ibnu Malik dan 2 orang temannya. Mereka bertiga tidak berangkat dan tidak punya alasan yang dibenarkan. Ya mungkin karena ya malas apa gitu. Ketika ditanya jujur, kenapa gak berangkat? Ya mungkin karena panen, ya gak berangkat. Nanti gimana panenannya? Ya. Takut ini, takut itu. Jadi alasannya gak bisa diterima. Akhirnya Nabi SAW menghukum 3 orang ini dengan cara didiamkan. Dan yang mendiamkan bukan cuma Rasul SAW. Yang mendiamkan seluruh kaum muslimin. Ka'ab ibn Malik bercerita dalam Sahih Bukhari. Beliau katakan, "Wanaha Rasulullah SAW an kalamina." Dan Rasulullah SAW mengeluarkan instruksi kepada seluruh kaum muslimin untuk tidak berbicara kepada kami. Diam semuanya. Kalau ketemu sama mereka bertiga, semuanya diam. Wa ati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa usallimu alaihi. Aku, kata Ka'ab, mendatangi Nabi SAW dan saya mengucapkan salam kepada beliau. Mengucapkan salam kepada Nabi SAW. Fa aqulu fi nafsi, aku batin, kata dia. Berkata di dalam diriku, dalam hatiku, hal harraka syafataihi biraddis salami amla. Aku perhatikan Nabi SAW, apakah beliau menggerakkan bibirnya untuk menjawab salamku atau tidak. Ternyata tidak. Jadi beda ya antara orang tidak salam dengan orang tidak menjawab salam dengan menjawab salam tapi lirih suaranya. Didengarkan oleh Ka'ab, gak ada suara. Dilihat bibirnya tidak menggerakkan Nabi SAW. Alias salamnya Ka'ab tidak dijawab oleh Nabi SAW. Hatta kamalat khamsuna laylah. Hatta kamulat khamsuna laylah. Sampai 50 hari. 50 malam. Berapa? 50 hari, 50 malam. Nabi tidak menyalami Ka'ab dan tidak menjawab salam beliau. Dan seluruh kaum muslimin melakukan hal yang sama. Timbul pertanyaan. Ka'ab ini muslim atau bukan? Muslim. Kesalahan Ka'ab tidak mengeluarkan dia dari agama Islam. Berarti dia masih muslim. Pertanyaan berikutnya. Menjawab salam hukumnya apa? Wajib. Nabi menjawab atau tidak? Tidak menjawab. Kemudian diam-diaman, berdiam-diaman antara sama muslim, batas maksimal boleh berapa? 3 hari. Berapa yang dilakukan oleh Nabi SAW? 50 hari. Orang yang membaca hadis ini, kemudian dia tidak membaca keterangan para ulama, akan bingung. Si kepriwe. Katanya menjawab salam wajib. Nabi SAW tidak menjawab. Katanya tidak boleh lebih dari 3 hari. Nabi bukan lebih dari 3 hari. Sampai berapa? 50 hari. Katanya tadi di awal, muslim harus berhak untuk disalami. Lah Ka'ab kan masih muslim. Untuk menjawab pertanyaan ini, maka kita perlu membahas satu permasalahan. Apa permasalahan itu? Sebenarnya, bagaimana sih Islam punya metode di dalam menyikapi orang yang menyimpang? Ini pembahasannya. Metode menyikapi orang yang menyimpang. Andaikan metode ini kita pahami, maka kita tidak akan bingung ketika mendengar hadis Sahih Bukhari dan Muslim tadi. Pertama, metode menyikapi orang yang menyimpang. Garis bawah, kasih stabilo, menyimpang. Alias orang itu punya penyimpangan. Penyimpangan apa? Agama, entah maksiat, entah bid'ah. Karena ada sebagian orang, cuma beda dikit dianggap menyimpang temannya. Perhatikan, perbedaan misalnya, oh beda ini, dalam masalah yang masing-masing punya dalil, contohnya misalnya, teman saya bismillahnya dikeraskan, saya enggak dikeraskan, kemudian saya katakan, wah ini udah menyimpang ini. Bukan, itu bukan penyimpangan, itu perbedaan pendapat yang masing-masing punya dalil. Contoh yang lain, saya pakai kunut, teman saya enggak pakai kunut, atau sebaliknya, saya enggak pakai kunut, teman saya pakai kunut, wah ini udah ahlu bid'ah ini. Ini tidak. Bukan ini yang kita bahas. Itu bukan penyimpangan. Itu adalah perbedaan pendapat di dalam masalah ijtihadiyah. Yang masing-masing punya dalil. Yang masing-masing punya dalil. Dan itu bukan itu pembahasan kita. Pembahasan kita adalah tentang orang yang menyimpang dari jalan Islam. Mohon maaf, mobil nomor R8396HA. Mohon untuk digeser karena menghalangi mobil yang mau keluar. Kok gak ada yang berdiri? Udah di luar mungkin ya. Saya ulangi. Atau lupa nomor mobilnya sendiri. Mobil nomor R8396HA. Mohon untuk digeser. Ya. Jadi sampai mana tadi? Menyimpang. Ya, bedakan antara orang yang menyimpang ya dengan orang yang berbeda sama kita dalam masalah ijtihadiyah. Itu bukan penyimpangan, itu perbedaan biasa. Dan tidak boleh itu menimbulkan perpecahan di antara kaum muslimin. Sudah, kembali. Orang yang menyimpang di dalam agama kita ada 2 cara untuk menyikapinya. Ada berapa cara? 2 cara. Metode yang pertama namanya metode ta'lif. Tolong ditulis, metode apa? Ta'lif. Ini metode yang pertama. Nanti saya akan jelaskan apa itu metode ini. Yang kedua adalah metode hajar. Apa? Hajar. Hajar, bukan hajar. Apa? Hajar. H-A-J-R. Hajar. Ya. Ini 2 metode Islam menyikapi orang yang menyimpang. Yang pertama adalah metode ta'lif. Apa itu metode ta'lif? Metode ta'lif adalah pendekatan simpatik kepada orang yang menyimpang. Itu ringkasnya seperti itulah. Pendekatan apa? Simpatik kepada orang yang menyimpang. Pendekatan simpatik itu seperti apa Ustaz? Ya disenyumi, disalami, diundang. Diundang apa? Makan-makan. Ya. Itu metode taklif. Senyum, ya. Kasih hadiah sama dia. Orang menyimpang malah dikasih hadiah. Nanti kita kasih contoh praktek Nabi SAW. Ya. Ini metode yang pertama. Metode apa namanya? Taklif. Metode yang kedua adalah metode hajar. Metode hajar. Metode hajar ini kebalikan metode taklif. Kalau tadi pendekatan simpatik, kalau ini berarti apa? Non simpatik. Kalau yang kedua ini adalah memutus hubungan dengan dia. Memutus hubungan dengan dia. Kita diamkan. Kita cemberut sama dia. Kalau ketemu kita gak mau senyum sama dia. Ketemu sama dia kita gak mau salam. Dia salam, gak kita jawab. Dia ngundang, gak kita penuhi undangannya. Dia sakit, gak kita jenguk. Ngeri banget ini. Ini metode yang keberapa? Yang kedua. Ini namanya metode hajar. Supaya apa Ustadz kita diamkan? Supaya dia jera. Supaya dia jera. Dua metode ini sama-sama dibenarkan dalam Islam. Dua metode ini sama-sama disyariatkan di dalam Islam. Baik metode taklif maupun metode hajar. Sebagaimana ditegaskan oleh para ulama, banyak ulama, saya bawakan di dalam buku saya 14 contoh praktek hikmah dalam berdakwah. Ada perkataan Ibnu Taimiyah, Ibnu Al-Wazir, kemudian Syekh bin Baz, Syekh Ibrahim Ruhaili dan banyak ulama yang lainnya, bahwa dua metode ini sama-sama metode yang syar'i. Nah, contoh metode taklif kayak apa Ustaz? Dari Nabi SAW banyak banget. Metode taklif dari Nabi SAW banyak banget. Di antaranya adalah ketika beliau SAW ya, memberikan harta yang sangat banyak kepada dedengkot orang kafir. Ya. Salah seorang orang kafir dikasih oleh Nabi SAW unta 300 ekor. Berapa? 300 ekor. Unta itu harganya mirip kayak sapi lah. Sapi kemarin berapa? 20. Ya unda-undi lah. Ya, antara 15 sampai 20-an lah. Katakanlah 20, ben ngitungnya gampang. 20 juta. Berarti 300 berapa? 600 juta. 6 miliar. Dikasih hadiah sama Nabi SAW. Orang kafir menyimpang apa enggak? Orang kafir menyimpang apa enggak? Bukan menyimpang lagi. Menyimpang itu kayak gini, balik kanan orang kafir itu. Balik kiri sudah. Menyimpang banget sudah. Malah dikasih sama Nabi SAW. Nominal sebesar 6M. Supaya apa? Supaya dia mau masuk Islam. Ternyata masuk Islam. Ternyata masuk Islam. Ini contoh. Contoh penerapan metode taklif. Saya kasih contoh satu-satu saja karena waktunya terbatas. Sebenarnya masih banyak contoh yang lainnya. Ah, kalau contoh metode hajar yang mana? Tadi kisahnya siapa? Ka'ab ibnu Malik. Jadi Nabi SAW ketika mendiamkan Ka'ab ibnu Malik sedang memberikan contoh kepada kita bagaimana menerapkan metode yang kedua di dalam menyikapi orang yang menyimpang. Metode apa? Hajar. Kenapa Nabi SAW menerapkan itu? Karena Nabi SAW ingin memberikan efek jera kepada Ka'ab dan dua orang temannya serta kaum muslimin secara umum. Yeah. Makanya ketika Ka'ab ibnu Malik diperlakukan seperti itu dan juga dua orang temannya, betul-betul ngefek kepada kepribadian beliau. Sampai Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan pengumuman tentang diterima taubatnya tiga orang tersebut. Ka'ab bercerita, wa adzana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bi taubatillahi alaina hina shallal fajr. Setelah 50 hari 50 malam turun wahyu dari Allah kepada Nabi SAW. Saat itu turunnya adalah setelah sholat fajar atau ketika sholat subuh. Yeah. Turun wahyu dari Allah subhanahu wa ta'ala memberitahukan kepada Nabi SAW bahwasanya Ka'ab ibn Malik dan dua orang temannya taubatnya sudah diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Gimana rasanya? Belum. Kita ini beribadah belum tentu diterima. Ini ada rekomendasi dari langit langsung turun kepada Nabi SAW kasih tahu wahai Muhammad bahwa Ka'ab ibn Malik penyesalan dia diterima sama Allah subhanahu wa ta'ala. Dan dia taubatnya sudah diterima. Jadi ketika Nabi SAW melakukan metode hajar tadi, apa tujuannya? Memberikan efek jera. Ustaz, masa jera Ustaz? Tuh, kalau gampangnya gini aja contoh misalnya. Panjenengan punya anak. Punya anak. Anak itu nakal. Kemudian panjenengan hajar dia. Bukan hajar. Hajar. Panjenengan hajar dia. Hajar itu bagaimana Ustaz? Yo, kalau sama anak mungkin gak dikasih sangu. Itu juga bentuk apa? Hajar. Kapok gak? Kapok gak? Ya tergantung anaknya jenengan kayak apa. Saya gak tahu anaknya jenengan. Ada yang semakin menjadi-jadi. Ada yang kapok. Sudah. Ampun Pak. Saya ngaku salah. Tapi besok disangoni lagi ya. Efek jera. Ya, ini namanya memberikan efek jera. Jadi dua metode di dalam agama kita. Yang satu metode apa tadi? Taklif. Yang kedua metode hajar. Cuman jamaah sekalian kami hormati. Aturan ajaran apapun di dalam agama kita itu mesti ada normanya. Ada caranya. Ada etikanya. Contoh wudu. Diajari enggak sama Nabi SAW caranya? Diajari. Ya kalau mau wudu baca ini. Masuk kamar mandi ada etikanya. Masuk masjid ada etikanya. Apa etikanya masuk masjid? Dahulukan kaki kanan. Maaf tadi masuk masjid kaki apa dulu? Hah? Kelalen wok. Alhamdulillah kalau masih ada yang ingat. Tapi banyak yang lupa saya yakin. Kenapa lupa? Saking sering memecit ya. Alhamdulillah. Itu setiap ajaran Islam itu mesti ada apanya? Ada etikanya. Termasuk metode taklif dan metode hajar. Itu ada etikanya. Masalah yang terjadi terutama belakangan ini di antara sebagian saudara-saudara kita, mereka itu ketika menerapkan dua metode ini atau salah satunya menerapkannya tanpa norma, alias minim aturan, sehingga menerapkannya membabi buta. Karena penerapannya membabi buta, akhirnya lebih banyak dampak buruknya dibandingkan positifnya. Jadi yang bermasalah bukan hajarnya, bukan. Tapi hajar ini diterapkan tanpa norma. Normanya siapa Ustaz? Hajar itu ibadah. Menghajar ahli maksiat dan ahli bid'ah itu ibadah. Ibadah. Apapun bentuknya di dalam Islam, supaya diterima syaratnya ada dua. Apa yang pertama? Ikhlas. Yang kedua? Sesuai tuntunan Rasul SAW. Apapun sholat, puasa, zakat, haji, itu kalau mau diterima sama Allah, satu ikhlas. Yang kedua? Sesuai dengan tuntunan Rasul SAW. Sama juga hajar. Ketika orang akan menerapkan hajar, dia perlu memperhatikan dua etika ini. Yang pertama adalah ikhlas, yang kedua adalah sesuai dengan tuntunan Rasul. Ikhlas itu bagaimana Ustaz? Kita menghajar orang itu semata-mata karena mengharapkan ridhonya siapa? Allah. Bukan karena ada udang di balik batu. Apa ada Ustaz? Mungkin saja ada. Contohnya Ustaz, ada udang di balik apa? Batu. Contohnya. Alasannya katanya menghajar si fulan, alasannya si fulan ini ahlul bid'ah. Tapi ternyata sebenarnya niatnya bukan itu. Niatnya ingin menjatuhkan orang tersebut. Karena merasa tersaingi dalam dakwah. Akhirnya cemburu. Bagaimana caranya supaya umat menjauh? Kalau terlalu vulgar, ya dengan bahasa, oh jangan ini terlalu pinter misalnya. Bahaya terlalu pinter. Itu kan umat gak akan dengar. Akhirnya dengan cara, oh si fulan ini ahlul bid'ah, makanya harus dijauhi. Padahal sebenarnya niatnya bukan itu. Ini bukan untuk nuduh, tapi untuk introspeksi. Kalau kita mau menerapkan hajar, niatnya harus bersih. Jangan sampai niatnya adalah kepentingan pribadi, ingin menjatuhkan saingan karena cemburu, ya, karena merasa tersaingi dalam dakwah. Jangan. Kalau seperti itu enggak akan diterima sama Allah Subhanahu wa taala karena niatnya bukan mencari ridho Allah. Contoh yang lain Ustaz, enggak ikhlas contohnya. Contoh lain nih, hajar yang enggak ikhlas. Kenapa yang dihajar si fulan? Ya iyalah kalau anak enggak hajar si fulan nanti anak yang dihajar nanti. Kalau ana enggak hajar fulan, nanti aku yang dihajar sama teman-temanku. Ini berarti enggak ikhlas. Takutnya bukan sama Allah, tapi takutnya sama manusia. Loh, kalau aku enggak hajar fulan, daganganku enggak ada yang beli nanti. Piye nanti bangkrut saya? Jualannya kayak gini yang beli adalah ikhwan-ikhwan, gimana saya kalau misalnya enggak terapkan ini? Ini berarti enggak ikhlas. Berarti ente itu cari selamat dengan cara mengorbankan teman orang lain, menari di atas penderitaan orang lain, itu namanya. Ini enggak ikhlas. Berarti hajar itu pertama harus apa? Ikhlas. Yang kedua, sesuai dengan tuntunan Rasul SAW. Sesuai dengan tuntunan Rasul itu seperti apa Ustaz? Maksudnya adalah mengikuti norma-norma yang sudah digariskan oleh para ulama, berdasarkan praktek-praktek hajar Nabi SAW. Dan itu normanya ada beberapa. Sekarang bukan waktu kita membahas secara panjang lebar, akan tapi saya akan kasih contoh-contoh saja. Ya, saya sebutkan dalam buku saya 14 contoh praktek hikmah dalam berdakwah, ada 5 normanya. Kita enggak akan bawakan semuanya, saya akan bawakan contoh-contohnya saja. Di antaranya adalah melihat efek dari hajar tersebut. Melihat apa? Efeknya. Hajar ente itu ngefek apa enggak? Hajar ente ngefek apa tidak? Ngefek itu apa sih? Berefek atau berpengaruh atau tidak? Contoh misalnya, kalau ente hajar si fulan ini tambah baik apa tambah parah? Kalau ente diamkan dia, si fulan ini tambah menjadi-jadi atau tambah mendekat kepada ajaran yang benar? Kalau misalnya, oh si fulan ini orangnya memang keras kepala, kalau dihajar malah tambah menjadi-jadi. Apa wani apa orang nyong? Dari ini nyong kancane kurkotok apa? Dan ini pernah terjadi, ya, subhanallah, ini kisah nyata. Diceritakan oleh guru kami di Madinah. Jadi ada di Eropa. Muslim di sana kan apa? Minoritas. Di antara Muslim ini, Ahlu Sunnah minoritas juga. Jadi minoritas dalam minoritas. Minoritas dalam minoritas ini, salah satu di antara mereka mu'allaf, masuk Islam, baru masuk Islam, kenal sunnah. Kemudian dia melakukan sebuah kesalahan. Teman-temannya ini, satu komunitas ahlu sunnah ini, kemudian sepakat untuk menghajar temannya yang satu ini. Kenapa? Karena menurut mereka ini memang harus dihajar, ini salah. Kita diamkan dia, enggak kita salami. Apakah ngefek? Ngefek. Efeknya apa? Temannya dia ini murtad. Apa? Murtad. Ini efek positif apa efek negatif? Negatif. Bukan hanya negatif, negatif banget. Bukan hanya dia meninggalkan ahlu sunnah, masih muslim, itu masih mending, masih muslim. dia ini keluar dari agama Islam. Dia pikir anak itu dipikir didiamkan sama ente, dipikir anak gak punya teman apa? Anak masih punya banyak teman-teman. Dan teman-teman dia yang dulu non muslim, masih non muslim sampai sekarang, mereka langsung ahlan wa sahlan. Ya mereka gak ngomong ahlan wa sahlan ya. Welcome ya. Ya, mereka langsung sambut, masya Allah teman lama kita. Gak pakai masya Allah ding. Orang kafir kok pakai masya Allah. Ya, ya Allah teman-teman kita ini ya, teman lama kita disambut. Jadi ketika kita menghajar itu kita lihat efeknya apa. Kalau misalnya efeknya semakin membuat orang itu parah, ya digantilah pakai metode yang lainnya. Metode apa? Taklif. Karena satu orang dengan orang yang lain beda-beda karakternya. Jadi jangan samakan karakter semua manusia. Karakter masing-masing berbeda-beda. Ini contoh norma. Contoh yang lain norma. Menyesuaikan waktu. Menyesuaikan waktu. Waktu maksudnya adalah durasi lamanya hajar. Lamanya apa? Hajar. Jadi lamanya hajar itu kita perlu, ini berapa hari? 3 hari, apa 5 hari, apa 10 hari, apa 50 hari. Tergantung kira-kira berapa hari bisa memberikan efek jera sama orang itu. Contohnya Nabi SAW ketika menghajar siapa? Ka'ab. Berapa hari? 50 hari. Karena Nabi SAW berdasarkan wahyu dari Allah, setelah 50 hari ini bakalan tobat. Dan tobatnya diterima sama Allah subhanahu wa ta'ala. Turun wahyu dari Allah. Nah sekarang kalau kita kan gak mungkin turun apa? Wahyu. Sekarang kita pakai prediksi. Pakai prediksi, perkiraan. Kalau misalnya orang ini kita diamkan sehari, sudah dia mulai mendekat sama kita, maka ya sudah diselesaikan. Kenapa? Kata Imam Ibnu Qayyim, hajar itu kayak obat. Kayak obat. Obat itu supaya ngefek harus sesuai dengan apa? Dosis. Kalau dosisnya kurang, efeknya kurang. Kalau dosisnya berlebihan, mati. Ya, matinya kayak tadi murtad tadi. Na'udzubillahimin imidzari. Ada satu pertanyaan yang tadi terlewat. Tadi kita sudah jawab bahwa Nabi SAW mendiamkan Ka'ab itu karena beliau sedang menerapkan metode apa? Hajar. Tadi ada satu pertanyaan yang di awal saya paparkan. Bukankah mendiamkan sesama muslim itu maksimal 3 hari? Kenapa Nabi SAW lebih dari 3 hari? Para ulama kita menjelaskan bahwa hadis yang melarang untuk mendiamkan saudara lebih dari 3 hari itu manakala dalam urusan pribadi. Manakala dalam urusan pribadi. Contoh misalnya, saya ngutang sama teman saya. Saya butuh banget. Teman saya tahu teman saya ini dia punya duit, cuma dia enggak ngasih kita. Akhirnya kita jengkel. Ini masalah apa? Pribadi. Karena jenengan jengkel, maka jenengan dikasih izin sama agama kita untuk jengkel berapa hari? 3 hari. Kalau sudah 3 hari gak boleh. Ustaz, kalau saya gak manfaatkan 3 hari itu untuk jengkel gimana? Bagus. Jadi bukan berarti harus jengkel 3 hari, enggak. Jadi agama kita itu subhanallah ya, memperhatikan namanya kondisi kejiwaan, kondisi psikologis. Jadi jenengan itu ketika digitukan sama orang, ketemu sama dia rasanya keberapa? Medegel kan? Nah, kemedegelan jenengan ini, kejengkelan panjenengan ini, di dalam agama kita itu ditolerir, cuman gak boleh lebih dari 3 hari. Jadi intinya, larangan mendiamkan saudara 3 hari itu dalam masalah apa? Pribadi. Kalau bukan dalam masalah pribadi, yaitu dalam masalah agama. Masalah apa? Agama. Ini menyimpang dari ajaran agama, melanggar perintah agama. Ya. Kemudian si fulan ini melakukan bid'ah, melakukan maksiat. Maka dalam kondisi seperti itu tidak dibatasi hanya 3 hari saja. Pokoknya kapan kira-kira berefek, maka boleh diteruskan. Seperti Nabi SAW sampai berapa hari? 50 hari. Kesimpulan. Nah, ini kita akan bahas kesimpulan. Tadi judulnya apa tadi? Seputar salam terhadap ahli maksiat. Jadi kesimpulannya apa nih? Salam kepada ahli maksiat, ahli bid'ah, boleh enggak? Boleh apa tidak? Boleh. Tergantung. Tergantung apa? Tergantung maslahat. Tergantung maslahat dan madarat. Itu kesimpulannya. Jadi kalau maslahatnya kita salam, ya salam. Kalau maslahatnya kita tidak salam, ya tidak salam. Itu kesimpulannya. Jadi salam sama ahlul bid'ah, lihat maslahatnya. Kalau dengan salam kepada ahlul bid'ah dia akan kembali kepada ajaran Islam yang benar, salam saja sama dia. Tapi kalau misalnya kita salam sama dia, malah dia merasa, oh ana berarti benar nih, buktinya disalamin. Nah, kalau seperti itu maka jangan salam. Ya, kalau seperti itu maka jangan salam. Cuman dalam hal ini perlu ada sinergi dari yang salam sama yang tidak. Ya. Perlu ada sinergi dari salam, yang salam sama yang tidak. Jangan sampai masing-masing saling menjelek-jelekkan. Ya, misalnya nih, ada si A. Si A ini punya teman namanya B sama C. Si A ini menyimpang. Si B, ah kayaknya dia ini perlu ditaklif ini. Si C bilang, oh enggak, ini kayaknya perlu dihajar ini. Antara si B dan C jangan ribut sendiri. Kan kejadiannya kayak gitu. Sudah ini menyimpang, B beda pendapat dalam masalah ini. Satu pakai taklif, satu pakai hajar. Jadi ini saling ribut. Ya, saling ribut. Saling menjatuhkan pula. Wah si fulan ini, dia itu sama ahlul bid'ah kok salam. Lembek dia itu. Enggak punya apa? Prinsip. Prinsipnya, di sini senang, di sana senang. Tidak punya bagai air di atas daun talas, gak punya prinsip ini. Ini gak boleh seperti itu. Atau sebaliknya, ya, teman yang taklif ini jangan memandang miring teman-temannya yang pakai metode hajar. Kalau memang hajarnya sesuai dengan syariat, sesuai dengan normanya. Ini ekstrim ini, golongan ekstrim ini. Jangan. Kalau memang sesuai dengan aturan. Intinya bahwa apapun metode tadi, yang penting dijalankan sesuai dengan apa? Aturan agama. Ini pembahasan tentang adab yang ke-11. Semoga bermanfaat buat kita semuanya. Wallahu ta'ala ala wa'alam. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kurangannya. Kita tutup dengan membaca. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.